kisah cinta remaja. Bila kita pergi tak layu selamanya, kisah cinta remaja bagai setutup bunga. Cinta remaja bagai setutup bunga. Apabila kita pergi tak layu selamanya, bisa melekat dalam